Tapi untuk kita semuanya yang sudah menikah maupun ya, calon pengantin-pengantin berikutnya dan juga pengantin-pengantin lawas seperti AA, saya dan juga Pak Bujas. Iya, itu dia. Oke. Okay. Hadirin dan pemirsa, silakan Bapak Kiai Anwar Zahid. Nasihat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja amma ba'du. Sa'adatul fadil, para alim, pak kiai, ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimkan, Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak Hadi Waluyo, Menteri PUPR, bersama ibu yang kita hormati, keluarga besar dari kedua mempelai yang sama-sama kita hormati, Mas Efra dan Mbak Via Valen yang sangat berbahagia. Setelah sama-sama kita ikuti prosesi akdun nikah yang sah secara Islam, sah menurut undang-undang pemerintah, selanjutnya mari sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan bahtera rumah tangga dan biduk keluarga yang dibina oleh kedua mempelai oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai keluarga yang samaraba, sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Amin Allahumma amin. Tujuan utama dari pernikahan adalah litas kunu ilaiha, untuk membentuk keluarga yang sakinah. Sakinah itu adalah stabil dan dinamis. Sakinah adalah harmonis dan romantis. Sakinah kalau menurut orang Jawa atut runtut. Jadi keluarga yang sakinah adalah keluarga yang stabil dan harmonis. Karena ada keluarga yang stabil tapi tidak harmonis. Stabil, tenang, damai, rukun, tapi miskin terus. Gak ada perbaikan, gak ada perkembangan. Kalau ditanya jawabannya selalu, aku masih seperti yang dulu. Kok gajinya gak naik? Jawabnya, aku masih seperti yang dulu. Kok reputasi dan prestasinya enggak naik? Jawabnya selalu, aku masih seperti yang dulu. Ada keluarga yang dinamis tapi tidak stabil. Ekonominya meningkat, hartanya berlimpah, reputasinya tinggi. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Tapi mohon maaf, keluarganya berantakan, sering cekcok. Bahkan seringkali kita saksikan kasus kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai. Ini keluarga yang dinamis tapi tidak stabil. Ada keluarga yang sudah tidak dinamis, tidak stabil. Miskin terus. Utang terus, sampai tua gak bisa bikin rumah, sampai tua rumah ngontrak terus, sampai mati jadi kontraktor abadi. Udah kayak gitu, keluarganya berantakan. Suami punya will, istri punya pil, anak-anaknya kacau balau. Ini keluarga yang sudah tidak dinamis, tidak stabil. Maka sekali lagi, keluarga sakinah adalah keluarga yang stabil dan dinamis. Untuk mencapai keluarga sakinah yang stabil dan dinamis, keluarga harus bangun atas prinsip organisasi. Organisasi itu dibentuk dengan tujuan untuk mencapai keinginan bersama dengan cara bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Mencapai tujuan bersama dengan bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Banyak di antara keluarga kita yang dalam mencapai tujuan bersama tidak mampu kerja sama, tapi hanya sama-sama kerja. Padahal keluarga sakinah hanya bisa terwujud dengan bekerja sama, bukan sama-sama kerja. Ibarat hubungan suami istri, tidur bersama, bukan sama-sama tidur. Kalau tidur bersama, berarti ranjangnya satu. Kalau sama-sama tidur, berarti ranjangnya satu-satu. Kalau tidur bersama, berarti berpelukan. Kalau sama-sama tidur, berarti singkur-singkuran. Bahkan bisa tidur sendiri-sendiri. Suami tidur di ruang tamu, nungguin burungnya. Istri tidur di dapur, ngeloni kucingnya. Para hadirin tamu undangan, khususnya mempelai berdua yang berbahagia, supaya bisa tercapai target keluarga yang sakinah, maka suami dan istri harus terikat oleh kesamaan dan sepakat membangun kebersamaan. Terikat oleh kesamaan, karena suami istri tujuannya sama, visinya sama, ADART-nya sama, akidah dan syariahnya sama, keinginan menuju surganya sama. Tapi kenapa harus membangun kebersamaan? Karena secara karakter suami dan istri itu berbeda. Berbeda secara biologis, berbeda secara psikologis, dan berbeda secara sosialis. Laki-laki dan perempuan secara biologis berbeda. Laki-laki kalau kata orang Jawa itu tabiatnya kebelet. Kalau perempuan itu kayak orang haus. Jadi antara belet dengan dahaga itu lebih kuat menahan dahaganya. Laki-laki kalau mobil itu bahan bakarnya bensin. Sedangkan perempuan ibarat mobil bahan bakarnya solar. Maka yang bahan bakarnya bensin harus nunggu solarnya panas dulu. Secara biologis laki-laki dan perempuan berbeda. Secara psikologis juga berbeda. Laki-laki itu rasional, sedangkan perempuan emosional. Laki-laki menggunakan pola pikir, sedangkan perempuan menggunakan pola rasa. Sehingga ketika terjadi cekcok suami istri, biasanya suami suka ngomong, mama tuh gak mikir, mama tuh gak mikir. Apa jawab istri? Papa memang gak ngerasain jadi perempuan. Papa memang gak ngerasain jadi perempuan. Bapak, ibu, seluruh tamu undangan dan khususnya mempelai berdua yang berbahagia, untuk mencapai keluarga yang sakinah, modal utamanya adalah mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jangan sampai nikah gagal tengah jalan. 3 menit lagi, kunci utamanya antara suami dengan istri harus sama-sama tahu, sama-sama mau, dan sama-sama mampu. Perlu diperhatikan oleh kedua mempelai, urusan mau dan mampu antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Laki-laki itu selalu mau, tapi tidak selalu mampu. Sedangkan perempuan selalu mampu, tapi tidak selalu mau. Karenanya istri harus memahami bagaimana agar supaya suami selalu mampu. Demikian pula istri harus memahami agar supaya suami selalu mampu, dan suami memahami supaya istri selalu mau. Karena banyak di antara pasangan suami istri yang nikah indahnya hanya di permulaan ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu, karena nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu kalau dipandang lebih cantik pembantu. Sudah enggak punya untu, akhirnya pasang gigi palsu. Kalau omong-omongan ababnya mambu. Karenanya sekali lagi, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, ini modal utama untuk menggapai kehidupan yang sakinah. Mudah-mudahan kedua mempelai kehidupannya sakinah, artinya tentram sejahtera, mawaddah penuh cinta, rahmah penuh kasih sayang, dan barokah selalu bertambah kebaikannya. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Kehidupan yang selalu to be excellent fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Anwar Zahid. Wah. Pengibaratan-pengibaratannya bagus sekali ya. Keren banget, keren banget. Kalau buat pengantin baru itu bukan tidur bareng sebetulnya. Kenapa? Begadang bareng itu biasanya dilakukan. Itu AA pasti.